Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita telah membaca beberapa faedah dari mengetahui sebab nuzul. Yang pertama, yang termasuk yang terpentingnya adalah dengan mengetahui sebab nuzul kita mendapatkan penjelasan bahwasanya Al-Quran itu turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kadang ditanya tentang sesuatu, beliau mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, turun wahyu untuk menjawabnya. Atau yakhfa 'alaihi syai', tersamar atas beliau satu kejadian, maka turun wahyu untuk menjelaskannya. Yang kedua, di antara faedah mengetahui sebab nuzul adalah kita mendapatkan penjelasan bagaimana inayatullah, perhatian Allah dalam membela nabinya. Ketika orang kafir menghujat, kenapa Quran tidak diturunkan langsung semuanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu membela nabinya, menerangkan hikmah kenapa diturunkan Al-Quran itu, kenapa Quran turunkan berangsur-angsur, yaitu kadzalika linusabbita bihi fu'adak. Ketika orang munafikin menyebarkan isu hendak mencari rumah tangga Rasul sallallahu alaihi wasallam, turun wahyu beberapa ayat yang membela Aisyah radhiyallahu anha, mensucikannya. Kemudian yang ketiga, kata Syekh Muhammad bin rahimahullahu taala, dan faedah mengetahui sebab nuzul adalah bayanu inayatillah bi ibadihi bi tafriji kurabatihim wa izalati gumumihim. Penjelasan bagaimana perhatian Allah kepada hamba-hambanya. Inayatullah, perhatian Allah kepada hamba-hambanya, bitafriji kurbatihim, dalam melonggarkan kesulitan-kesulitan mereka. Tafrij, ini melonggarkan kurbatihim, kesulitan yang menimpa mereka. Wa izalati gumumihim, dan menghilangkan kesedihan mereka. Misal dzalik, contohnya adalah ayatut tayammum. Ayat tentang tayammum. Hasil fi sahih Bukhari, dalam sahih Bukhari, annahu da'a iqlun li Aisyata wa hiya ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi badi as-sarari. Sesungguhnya hilang, telah hilang kalung milik Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebagian safarnya. Beliau ikut bersama Rasulullah dan ketika itu hilang kalung beliau radhiyallahu anha. Faqama an-nabi sallallahu alaihi wasallam li talabihi. Wa qama an-nasu ala ghairi ma'in. Maka Nabi pun berhenti tinggal di tempat kalung tersebut hilang untuk mencarinya. Tidak melanjutkan safar dulu, beliau berhenti tinggal untuk mencarinya. Maka para sahabat pun berhenti bersama Rasulullah SAW di tempat tersebut, tinggal dalam keadaan tidak ada air. Di tempat tersebut bukan tempat yang ada air. Fasyakau dalika ila Abi Bakrin. Maka mereka pun para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadukan hal tersebut kepada Abu Bakar radhiyallahu an. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti tidak melanjutkan perjalanan karena sebab Aisyah radhiyallahu anha. Karena sebab kalung beliau hilang. Padahal hadis artinya di sini ada ikhtisar. Wafihi, dan dapat disebut ini syahidnya. Ini satu pelajaran sudah kita dapatkan dalam musal hadis. Ya, boleh ikhtisar hadis dan menyebutkan syahid yang jelas tidak merusak makna. Wafihi, fa'anzalallahu ayat tayammum. Ya, dan hasil dari sini lanjutannya, maka turunlah Allah turunkan ayat tayammum. Fa tayammamu, maka mereka pun bertayammum. Faqala Usaid bin Hudair radiyallahu anhu, ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakar. Ini bukanlah awal mula barakah kalian wahai keluarga Abu Bakar. Ini kebaikan-kebaikan yang banyak yang didapat oleh kaum muslimin melalui sebab keluarganya Abu Bakar radhiyallahu anhu itu banyak. Yaitu barokah-barokah. Ini kebaikan-kebaikan yang banyak yang didapat kaum muslimin yang didapat dengan sebab Abu Bakar dan keluarganya itu banyak. Ini bukan awal. Sebelumnya ada lagi barokah-barokah yang telah diberikan kepada keluarga Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di antaranya kata Muhammad rahimahullah taala adalah khilafatu Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Di antaranya tetap barokah yang ada pada Abu Bakar dan keluarga Abu Bakar adalah khilafatu Abi Bakar radhiyallahu anhu. Yang dengan kekhalifahan beliau, Allah Subhanahu wa taala menjaga Islam, beliau memerangi murtadin yang kata para ulama kita, nasarallahu al-Islam bi Abi Bakrin fi ayyami riddah wa bi Ahmad bin Hanbal fi ayyami mihnah. Allah Subhanahu wa taala menolong Islam bi Abi Bakr, dengan sebab Abu Bakar, melalui Abu Bakar, bi ayyami riddah, ketika munculnya orang-orang murtadin, tatkala Rasulullah meninggal dunia, Abu Bakar tampil memerangi mereka. Dan dengan Ahmad bin Hanbal di ayami mihnah, mihnah al-Qur'an. Berkata Ustaz bin rahimahullahu taala dari ucapan Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu, menunjukkan bahasanya boleh. Ya. Kita berkata kepada seseorang tertentu, hadihi min barakatik. Kata beliau, wafi hadha ta'bir, dalam ungkapan yang diucapkan oleh Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu, ya, hadal hadis dalilun, ini dalil, ala annahu yajuzu an yakula, dalil, ya, bahasanya boleh untuk seorang berkata lisahsin kepada seseorang, hadihi min barokatik, hadihi min barokatik, boleh seorang berkata demikian, ini adalah termasuk barokahmu, hadihi min barokatik. Kapan boleh dikatakan demikian? Idza kana sababan lil khair. Idza kana sababan lil khair. Jika memang dia adalah sebab kebaikan. Jika memang dia adalah sebab kebaikan. Qala Abu rahimahullahu taala, Baina minan nas man yakunu mubarakan. Baina minan nas man yakunu mubarakan. Kan ada di antara manusia itu seorang yang mubarak, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yahsulu ala yadayhi min al-khair, wa yahsulu ala yadayhi min al-khairi ma la yahsulu li ghairihi. Ya. Baina minan nas man yakunu mubarakan, ada di antara manusia yang mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yahsulu ala yadayhi, didapat melalui sebab dia, minal khair, kebaikan, ma la yasuru li ghairi, ya, apa yang tidak didapat oleh selainnya. Nah, dicontohkan sebelum saya bin rahimahullah, misalnya seorang yang membangun maktabah, mengisinya dengan kitab-kitab yang banyak. Akhirnya thullabul ilmi berdatangan silih berganti membaca bahas di maktabah tersebut. Maka dia berkata kepada muhsin tersebut, dikatakan hadihi min barakatik. Ya, ini maktabahmu ini. Maktabah ini yang kamu berikan, kamu bangun, kamu isi, makmur dengan bahas qiraah para thullabul ilmi adalah min barakatik. Demikian juga boleh dikatakan kepada yang telah meninggal, kalau memang itu adalah sebab dia. Iya, misalnya halihi da'wah muntasyirah. Ini yang dakwah yang menyebar ke seluruh dunia. Min barakati dakwah Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah. Atau min barakati dakwah Syekh Muqbil rahimahullah. Kalau itu memang adalah sebab. Iya. Adapun kalau bukan sebab dia, tapi kemudian katakan ini min barakati mayit, ini tidak boleh. Jelas, itu sudah kita bahas dalam antara yang membahas dalam kitab tauhid. Jadi kalau itu memang sebab dia, iya, tersebarnya dakwah dengan sebab dia, maka kita katakan hadza atau hadhihi min barakatihi. Kalau memang dia ada sebab kebaikan. Di antara masalah fiqhiyah yang disebutkan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala terkait dengan hadis ini, kata beliau rahimahullahu taala, "Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam habasahum ala hadzal aqdi li umurin." Nabi sallallahu alaihi wasallam menahan para sahabat. Habasahum, yakni menahan, tidak melanjutkan perjalanan. Ala hadzal aqdi, untuk mencari kalung ini. Li umurin, karena beberapa perkara. Ini beberapa faedah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal, tidak melanjutkan perjalanan untuk mencari kalung Aisyah radhiyallahu anha. Nah, yang pertama adalah li'annahu al-mal, karena kalung itu adalah termasuk harta. Kalung termasuk harta. Wal-malu qalil, dan harta di masa tersebut sedikit. Li'annahu al-mal. Yang kedua, karena kalung ini memiliki nilai yang tinggi. Karena kalung ini memiliki nilai yang tinggi. Kenapa kata beliau? Anna Aisyata radhiyallahu anha tatahalla bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa memiliki nilai yang tinggi? Karena Aisyah radhiyallahu anha, sebelumnya mungkin bisa ditambah juga ya. Dan kalung ini kalung pinjaman. Ya, Aisyah itu adalah minjem. Itu danuha mal wal mal qali, dan itu mal lil ghair. Yang ketiga, nanti yang kedua, anak Aisyah radhiyallahu anha tatahalla bihi li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wasanya Aisyah radhiyallahu anha memakai kalung ini untuk suaminya, untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, asyrafil khalqi, makhluk yang paling mulia. Beliau gunakan untuk berhias, berdandan di hadapan makhluk yang paling mulia. Maka fahuwa iqdun dzu qimatin, maka itu adalah kalung yang memiliki nilai yang mahal, yang tinggi. Karena kalung yang digunakan untuk berhias di hadapan makhluk termulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga dari Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, atau anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam murabbin li ummatihi bimaqalihi wa fi'alihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam murabbi, mentarbiyah, mendidik umatnya, bimaqalihi wa fi'alihi, dengan ucapan-ucapan dan perbuatannya. Apa tarbiyah yang didapat di sini? Sehingga beliau tinggal hatta ya'lamu ma lizawjati min al-huquq. Tarbiyah yang ada adalah agar mereka para sahabat tahu, hatta ya'lamu, agar mereka para sahabat tahu, ma lizawjati min al-huquq, hak-hak yang dimiliki para istri. Itu tarbiyahnya, agar para sahabat tahu hak-hak yang dimiliki istri. Wa annahu tajibu mura'atuhun, dan bahwasanya wajib untuk memperhatikan mereka, memperhatikan perasaan mereka, memperhatikan mereka, keadaan mereka. Ya, diantar di sini namanya seorang kehilangan sesuatu, apalagi yang berharga, digunakan untuk berhias, berdandan untuk suami, merias, tentunya dia akan sangat merasa kehilangan. Ya, sehingga di sini faidah tarbiyah yang ada adalah agar mereka tahu ma lizawjati min huquq, wa annahu tajibu, wajib mura'atuhunna, menjaga mereka, memperhatikan mereka, memperhatikan ya perasaan mereka. Qala, yang terakhir, wa hatta ya'rifu qadral mal. Terus faedah kedua, faedah tarbawi yang kedua adalah wa hatta ya'rifu qadral mal, dan agar mereka mengetahui kadar nilai harta. Fala yudai'uhu bila faedah. Ya, wa hatta ya'rifu qadral mal, agar mereka mengetahui kadar harta. Fala yudai'uhu bila faedah, tidak, mereka tidak menyia-nyiakannya tanpa faedah. Ini yang ketiga. Allahu a'lam bissawab.